keluar detak jantung detik-detik kehidupan berpacu dengan waktu saat di dunia. Kejap-kejap bangka demi amat kekuatan berkaca dalam waktu hidup di dunia. Kisah umat silih berganti sejak dulu hingga kini, tiada kan pernah berubah sampai nanti. Datang aja silih berganti, tiada kata nanti nanti. Detik perjalanan waktu penantian. Dalam waktu